yang dalam mukaddimah tersebut, dalam kata pendahuluan tersebut, terdapat doa bagi para penuntut ilmu. Wattanbih ala ma sayaquluhu, dan di dalamnya terdapat tanbih, peringatan terhadap apa yang akan beliau sampaikan, yaitu agar penuntut ilmu perhatian dengan apa yang akan beliau sampaikan. Haitsu qal, di mana Syekh rahimahullahu taala mengatakan dalam mukaddimahnya, as'alullahal azim rabbal arshil karim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Kalau dalam matannya, as'alullahal karim rabbal arshil azim, nah, mungkin syabkul lisan dari beliau hafizahullahu ta'ala. As'alullah al-karim rabbal arshil azim. Ini yang sesuai dengan matan ya. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakara. Wa idha btuliya sabara. Wa idha adnaba istaghfara. Fa inna hadhihi thalath hiya unwanu sa'adah. Dalam mukaddimahnya Syekh mengatakan, as'alullahal karim rabbal arshil azim, aku memohon kepada Allah Azza wa Jal yang maha agung, Rabb arsh atau yang maha mulia, Rabb arsh yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah subhanahu wa ta'ala memeliharamu di dunia dan di akhirat. Al-walayah, didul adawah. Al-walayah itu lawan kata dari adawah. Aku memohon kepada Allah azza wa jal yang maha mulia, Rabb arsy yang agung, agar Allah subhanahu wa ta'ala memeliharamu, melindungimu ya, di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau sebagai orang yang dibarokahi dimanapun engkau berada. Wan yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau termasuk dari orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, dan apabila dia diuji maka dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berdosa dia meminta ampun. Fa inna hadhihi thalath hiya unwanus sa'adah. Sesungguhnya tiga perkara ini adalah tanda kebahagiaan atau kunci kebahagiaan. Jika diberi bersyukur, jika diuji bersabar, jika berdosa beristighfar. Tiga perkara ini adalah kunci kebahagiaan. Hadhihi muqaddimatun 'azima, ini kata pendahuluan yang agung dari Syekh rahimahullahu ta'ala sebelum masuk menjelaskan kaidah-kaidah penting di dalam akidah Islam. Beliau awali dengan mukaddimah ini. Fiha du'a'un minasyekh rahimahullahu ta'ala likulli talibi ilmin yata'allamu aqidatahu yuridu bidhalikal haq. Di dalam mukaddimah ini terdapat doa dari Syekh, yaitu Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, Doa untuk setiap penuntut ilmu yang dia mempelajari akidahnya, akidah agamanya, dan dia menginginkan al-haq, kebenaran, dengan mempelajari akidah tersebut. Wa yuridu bidzalika tajannubad dhalal wa syirk, dan dia menginginkan dengan belajar akidah ya, yang benar, dia menginginkan dengan itu agar jauh ya, dari kesesatan dan juga kesyirikan. Muqaddimah yang agung ya, yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, yang padanya terdapat doa ya, dari seorang syekh ya, seorang guru untuk para penuntut ilmu yang sedang mempelajari akidahnya, yang mereka para penuntut ilmu mempelajari akidah tersebut dalam rangka untuk mencari atau menginginkan kebenaran dan agar supaya jauh dari kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka orang seperti ini yang dia mempelajari akidah yang benar ya, karena menginginkan al-haq ya, dan dia juga ingin jauh dari kesesatan dan kesyirikan ya, ingin jelas mana yang hak dan mana yang batil ya. Orang seperti ini hariyun ya, pantas ya, layak bi an yatawallahu Allah, agar dipelihara oleh Allah ya, atau mendapatkan pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, fi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Syekh, wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah, apabila Allah Subhanahu wa taala melihara seseorang hamba di dunia dan di akhirat, fa innahu la sabila ilal makarih an tasila ilaih, maka sesungguhnya tidak akan ada jalan bagi hal-hal yang tidak disukai ya, sampai kepadanya. Tidak ada jalan hal-hal yang tidak disukai ini naam untuk sampai kepada dia ya, jika orang ini dipelihara oleh Allah Azza wa Jal, dilindungi oleh Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat. Tidak akan ada hal-hal yang dibenci, yang tidak disukai, yang akan sampai kepadanya. La fi dinihi wa la fi dunia, tidak dalam agamanya, tidak pula dalam urusan dunianya. Dia dipelihara, dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladhina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, yaitu pelindung yang memelihara ya, yang memberi taufik ya, kepada orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, Allah mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman, dari kegelapan menuju kepada cahaya, yaitu kegelapan kesyirikan ya, menuju kepada cahaya iman. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, dan orang-orang yang kafir ya, wali-wali mereka ya, pelindung mereka adalah taghut ya, syaitan ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka pelindung dan pemelihara mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Fa'idha tawallaka Allahu akhrajaka minadh dhulumat. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memeliharamu, melindungimu, maka Allah akan mengeluarkan engkau dari kegelapan. Dhulumati syirk wal kufri wa syukuki wal ilhad, yaitu kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan keraguan, ya, dan kegelapan penyimpangan. Allah keluarkan engkau dari kegelapan-kegelapan ini. Ila nuril iman. Allah keluarkan engkau dari kegelapan ini menuju cahaya keimanan. Wal ilmin nafi', dan ilmu yang bermanfaat. Wal amali salih, dan amal salih. Allah bimbing hambanya, ya, kepada cahaya keimanan, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh. Allah berfirman dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad ayat 11, Zalika bi'annallaha maulalladhina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah maula bagi orang-orang yang beriman, pelindung orang-orang yang beriman, pemelihara orang-orang yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Dan sesungguhnya orang-orang kafir tidak ada maula bagi mereka. Tidak ada pelindung yang bisa melindungi mereka. Faida tawallaka Allahu bi ri'ayatihi wa bi tawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memeliharamu, yaitu dengan memperhatikannya, ya, itu Allah akan memperhatikanmu, Allah akan memberi taufik kepadamu, dan Allah memberi hidayah kepadamu di dunia dan di akhirat, ya. Jadi apabila Allah memeliharamu, ya, dengan perhatiannya, dengan taufiknya, dengan hidayahnya di dunia dan di akhirat, fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abada. Maka sesungguhnya engkau akan bahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada kesengsaraan setelahnya, abadan, selama-lamanya. Fi dunya yatawallaka bil hidayati wat taufik. Di dunia ini Allah memeliharamu dengan memberi hidayah, petunjuk, dan memberi taufik. Wasairi alal manhajis salim, dan memberimu petunjuk, taufik untuk berjalan di atas manhaj yang lurus, manhaj yang selamat, manhaj yang benar. Wa fil akhirati, sedangkan di akhirat, yatawallaka bi an yudkhilaka jannatahu. Allah akan memeliharamu, melindungimu dengan Allah memasukkan engkau ke dalam surganya. Khalidan mukhalladan, kekal selama-lamanya engkau di dalamnya. Khalidan mukhalladan fiha la khaufa wala marad wala syaqa. Yang di dalam surga tersebut tidak ada rasa takut, tidak ada yang namanya sakit, tidak ada syaqa kesengsaraan, wala kibar, tidak ada ketuaan, ya. Nah. Wala makarih, dan tidak ada hal-hal yang dibenci, yang tidak disukai. Semuanya menyenangkan. Hadihi walayatullahi li'abdihil mu'min fid dunya wal akhirah. Inilah walayah Allah, perlindungan dan pemeliharaan Allah terhadap hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Nah, ini doa yang pertama yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala untuk para penuntut ilmu, yaitu an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Asy-Syaikh meminta kepada Allah Azza wa Jal ya, agar Allah memeliharamu, melindungimu di dunia dan di akhirat. Kalimat an yatawallaka ini dari kata tawalla yatawalla, yang asal kata yatawalla di sini adalah dari al-walayah, asal katanya dari al-walayah, bukan al-wilayah. Beda al-walayah sama al-wilayah. Kalau al-wilayah kekuasaan, tapi di sini ini maksud adalah al-walayah, an yatawallaka. Al-walayah dan al-walayah itu maknanya secara syariat ya, adalah dekat dan cinta ya, atau memberi faedah dekat dan cinta. Yang dimana al-walayah lawan katanya adalah adawah. Kalau walayah konsekuensinya adalah dekat dan cinta ya. Sedangkan al-adawah konsekuensinya apa? Jauh dan benci. Nah, kalau adawah artinya permusuhan. Kalau walayah itu lawannya. Nah, berarti apa? Loyal ya, loyalitas. Loyalitas konsekuensinya dekat dan cinta. Sedangkan adawah permusuhan konsekuensinya jauh dan benci. Dan al-walayah itu bisa dari seorang hamba untuk Allah Azza wa Jal ya. Yaitu seorang hamba dia mencintai Allah ya. Nah, berloyalitas kepada Allah Azza wa Jal ya. Membela agama Allah ya. Dan seterusnya. Nah, sehingga dia menjadi wali Allah ya. Wali bagi Allah. Dan bisa juga walayah itu dari Allah kepada hamba. Jadi Allah menjadi wali seorang hamba. Jadi bisa hamba menjadi wali Allah. Nah, ini walayah dari hamba kepada Allah. Bisa Allah menjadi wali seorang hamba. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan walayahnya kepada hamba. Melindungi hamba. Memelihara hamba. Jadi al-walayah bisa dari hamba kepada Allah, bisa juga dari Allah kepada hambanya. Dan ini maksud oleh Syekh di sini adalah walayah dari Allah untuk hambanya. Jadi maksud di sini adalah walayah dari Allah untuk hambanya. Yaitu penulis mendoakan pembaca atau penuntut ilmu agar Allah subhanahu wa ta'ala berwala kepadanya, yaitu mencintainya, yaitu mendekatkan dia kepada Allah, memberikan petunjuk hidayah kepada kepada jalan yang benar, wa yuwaffiqahu dan memberi taufik kepadanya. Ini walayah Allah kepada hambanya. Itu agar Allah mencintainya, mendekatkan dia kepadanya, memberi petunjuk, memberi taufik, dan seterusnya. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Ya. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Ya. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Yaitu Allah mencintai mereka, mendekatkan mereka kepadanya, memberi petunjuk, memberi taufik, ya, dan seterusnya. Ini asal makna kata al-walayah, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Dan walayah dari Allah, ya, walayah dari Allah, pemeliharaan atau perlindungan atau loyalitas, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, itu ada dua macam. Walayah Allah kepada hambanya, itu ada dua macam. Yang pertama, al-walayatul ammah, walayah yang umum, ya. Pemeliharaan, perlindungan, ya, penjagaan yang sifatnya umum. Nah. Wahiyal walayatu 'alal 'ibad bitadbir wa tasrif. Dan walayah di sinilah yang bermakna apa? Yang bermakna tadbir, mengatur, ya, mengurusi naam hamba-hambanya. Yang pertama, al-walayah amah. Ya. Al-walayah amah ini yang bermakna apa? Bermakna mengatur dan mengurusi. Allah sebagai wali bagi hamba-hambanya, yaitu Allah mengaturnya dan memelihara, Allah mengaturnya dan mengurusinya. Dan walayah yang seperti ini, walayah Allah kepada hamba-hambanya yang bermakna tadbir dan tasrif, mengatur dan mengurusi, ini mencakup hamba yang mukmin dan hamba yang kafir. Allah mengatur mereka semua. Allah mengurusi mereka semua. Wa jami'il khalq, bahkan seluruh makhluk. Ya, mencakup yang mukmin, yang kafir, dan mencakup seluruh makhluk. Ya. Allah lah, ya, yang mengurusi hamba-hambanya. Yang mengatur hamba-hambanya. Yang menguasai hamba-hambanya. Dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 62. Thumma ruddu ilallahi maulahumul haq. La ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Thumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka semuanya, yang mukminnya, yang kafirnya, ya, mereka akan dikembalikan kepada Allah maulahumul haq. Ya. Yang dimana Allah adalah maula mereka, ya, yang sesungguhnya penguasa mereka, pemelihara mereka, atau pengurus mereka, pengatur mereka yang sesungguhnya. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah, lahul hukmu, hanya milik Allah seluruh hukum di hari kiamat nanti. Wa huwa asra'ul hasibin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah pembuat perhitungan yang paling cepat, yang paling tepat. Nah, Allah katakan di sini apa? Maulahumul haq, maulahum, ya. Maula mereka, maula semua manusia, yang mukminnya, yang kafirnya. Ini yang pertama, al-walayatul ammah, walayah yang bersifat umum. Maka walayah yang bersifat umum ini adalah walayah kepada hambanya berupa pengaturan, naam, pengurusan, ya, dan seterusnya. Itu Allah yang mengatur mereka dan mengurusi mereka. Sedangkan yang kedua dari makna atau jenis al-walayah adalah al-walayatul khasah, walayah yang khusus, ya. Nah, pemeliharaan dan perlindungan yang khusus. Nah, loyalitas yang khusus. Wahiya an yatawallallahu al-'abda bi'inayatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memelihara hambanya, ya, dengan memberikan perhatian kepadanya, memberi taufik kepadanya dan memberi hidayah kepadanya. Dan walayah yang khusus seperti ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, memelihara mereka dengan memberi perhatian, memberi taufik dan memberi hidayah. Demikian pula Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Yunus ayat 62, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, ya, orang yang Allah berikan perhatian, Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, ya, wali-wali Allah mereka la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, dan yang dimaksud oleh Syekh di sini, as'alallaha al-karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fi dunya wal akhirah. Yang dimaksud dengan walayah di sini walayah yang mana? Yang kedua, yang khassah, yang khusus, walayah yang khusus. Naam, an yatawallaka fi dunya wal akhirah, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepadamu, beri taufik, memberi hidayah, ya, dan seterusnya di dunia dan di akhirat. Ini doa yang agung, ya, dari Syekh rahimahullahu taala kepada para pembaca, kepada para penuntut ilmu. Nah, maka hendaklah demikian, nah, para pengajar, ya, para guru, ya, nah, hendaklah mereka mendoakan kebaikan kepada murid-muridnya. Nah, jangan sampai, nah, hal yang tidak disukai dari murid muncul, ya, kemudian seorang guru mendoakan kejelekan kepada muridnya. Lah, tidak seperti itu, ya. Nah, seorang yang pendidik, nah, dia akan mendoakan kebaikan kepada muridnya. Dan demikian yang dicontohkan oleh para ulama. Nah, ya. Sejengkel-jengkelnya guru, ya, dia masih mendoakan kebaikan kepada muridnya, ya. Nah, misal dengan kata Allah yahdik, misalkan. Lagi jengkel ini, Allah yahdik. Nah, mendoakan hidayah, ya. Nah, kepada muridnya. Taib. Ini doa yang pertama dari Syekh rahimahullahu taala, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Aku bermohon kepada Allah Rabb yang maha mulia, Rabb Arsy yang agung, agar Allah menjadikan engkau berbarokah, dimanapun engkau berada. Nah, ini doa yang kedua. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, "Idza ja'alaka Allahu mubarakan aina ma kunta, fa hadza huwa ghayatul matalib." Apabila Allah menjadikan engkau berbarokah dimanapun engkau berada, maka inilah ghayatul matalib. Inilah puncak cita-cita. Ya. Yang ingin diraih oleh seorang hamba, yaitu berbarokah dimanapun berada. Yaj'alullahul barokata fi umrik. Allah berikan atau Allah jadikan barokah pada umurmu. Umurmu barokah. Nah, bermanfaat, berfaedah. Nah, di antara tanda ciri umur yang berbarokah, dia gunakan umurnya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia gunakan untuk talabul ilmi, ya. Nah, menyebarkan ilmu, ya, mendakwahkan ilmu dan seterusnya sehingga barokah umurnya. Sebagaimana para ulama alaihim rahmatullah, ya, umur mereka sungguh berbarokah, ya. Umur mereka yang hanya 50 tahun, 60 tahun, ya. Tetapi subhanallah, ya. Bisa menulis karya tulis yang begitu banyak, ya. Buku yang berjilid-jilid, kitab yang berjilid-jilid dalam perpustakaan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka siang dan malam fokus dengan belajar dan mengajar ilmu siang dan malamnya, bahkan sampai akhir hayat mereka. Sehingga tidak heran, ya, keluar dari mereka kitab-kitab yang berjilid-jilid yang begitu banyak. Dan kebanyakan mereka di usia dini masih kecil sudah hafid Quran, ya. Hafid hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Umur yang barokah, ya. Umurnya berbarokah. Maka kata Syekh, apabila Allah menjadikan engkau berbarokah dimanapun engkau berada, ya, maka ini adalah puncak cita-cita. Allah menjadikan engkau berbarokah pada umurmu. Wa yaj'alul barokata fi rizqik. Dan Allah menjadikan barokah pada rizkimu, ya. Rizkinya barokah. Ya, walaupun sedikit. Tapi barokah, subhanallah. Bisa untuk menafkahi anak dan istri walaupun pas-pasan. Taib. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, dan solehah, ya. Istrinya menjadi istri yang solehah, yang menyejukkan kedua matanya, ya. Allah jadikan barokah pada umurmu, pada rizkimu, ya. Rizkimu berbarokah. Di antara tanda rizki yang barokah adalah rizki yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Rizki yang disodakohkan. Rizki yang digunakan untuk membantu orang lain. Rizki yang digunakan untuk menafkahi anak dan istri sebagai kewajiban bagi kepala keluarga, ya. Dan seterusnya. Rizki yang digunakan untuk berbagai macam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wa yaj'alul barakata fi rizqik, Allah jadikan barokah pada rizkimu. Wa yaj'alul barakata fi ilmik, Allah jadikan barokah pada ilmumu. Ilmunya barokah, ya. Bisa bermanfaat bagi yang lain. Diajarkan kepada yang lain, subhanallah, barokah ilmunya. Dengan sebab, ya, dia menyebarkan ilmu, maka semakin banyak orang yang mengetahui kebenaran. Dia sebarkan baik dengan tadris, langsung mengajar, atau dengan menulis risalah, ya, pembahasan-pembahasan, atau dengan yang lainnya. Allah jadikan barokah pada ilmumu. Ilmunya barokah. Wa yaj'alul barakata fi amalik, dan Allah jadikan barokah pada amalmu, amalanmu barokah. Nah, bisa dicontoh dan diteladani oleh yang lainnya. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatik, dan Allah jadikan barokah pada keturunanmu, anak-anakmu, anak dan cucumu. Aina ma kunta tusahibukal barakah. Dimanapun kau berada, maka engkau akan selalu ditemani oleh barokah. Aina ma tawajjahta, kemanapun engkau menghadap, kemanapun engkau naam berjalan. Wa hadza khairun adzim. Kemanapun engkau berada, kemanapun engkau menghadap, di situ naam engkau bersama barokah, yaitu engkau selalu dibarokahi. Wa hadza khairun adzim, ini adalah kebaikan yang agung. Wa fadlu minallahi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah, ini doa yang begitu mulia dari Syekh rahimahullahu ta'ala, yaitu agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau berbarokah dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, ya, umurmu barokah, rizkimu barokah, ilmumu barokah, amalmu barokah, anak keturunanmu barokah, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, dimanapun engkau berada, engkau berbarokah, ya, bermanfaat, berfaedah, ya, nah, bagi yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini doa yang kedua dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.